Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ina'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini, kita masih membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarahuhu, ilmu syar'i keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan membacakan al-wajhul hadiyah wa thalathun, sisi yang ke-31 dari sisi-sisi yang diuraikan oleh beliau rahimahullah di dalam risalahnya ini, yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita bacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullah. الوجه الحادي والثلاثون الفقه في الدين من علامات الخير. Sisi yang ke-31 yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, beliau menyebutkan al-fiqh fi din, pemahaman di dalam ilmu agama ini. Arti seseorang diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla seputar ilmu agamanya. Beliau menyebutkan min alamatil khair, termasuk dari tanda-tanda kebaikan. Sehingga apabila kita ingin melihat atau mungkin mengukur sejauh mana kapasitas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla di dalam memperoleh kebaikan dari sisi Allah tabarak wa ta'ala, maka ukurlah kapasitas kita di dalam pemahaman kita terhadap ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita tanda dari kebaikan yang Allah anugerahkan pada seorang hamba. Allah perlihatkan, Allah wujudkan dengan hamba tersebut diberikan oleh Allah pemahaman dalam ilmu agamanya. Dalam ilmu agamanya. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah, sehingga beliau mengangkat sisi yang ke-31 dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyebutkan ma fi sahihain, berdasarkan riwayat yang terdapat di dalam sahihain, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. Min hadis Muawiyah, dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah menceritakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tabarak wa ta'ala inginkan pada diri seorang hamba itu kebaikan, maka niscaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din, niscaya Allah fahamkan ia dalam perkara agamanya. Kalau mungkin yang belajar ilmu bahasa Arab, dia akan mengetahui bahwasanya kalimat ini atau jumlah ini adalah jumlah yang dikenal oleh mereka para ulama ahli lughah dengan jumlah syartiyah. Disebutkan di sana ada syarat sekaligus balasannya. Nah, diistilahkan dengan jumlah syartiyah, yang menunjukkan ada syarat dan ada balasannya. Dan pada kalimat ini, persyaratan yang ada di dalam jumlah ini adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Syarat Allah Azza wa Jalla, artinya syarat Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki pada diri seorang hamba, artinya syarat Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan pada diri seorang hamba, balasannya adalah yufaqihu fiddin. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan fahamkan ia dalam urusan agamanya. Menunjukkan seseorang yang tidak diberikan pemahaman dalam perkara agamanya adalah seseorang yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan padanya. Seseorang yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah dalam urusan agamanya adalah seseorang yang tidak Allah kehendaki pada dirinya kebaikan. Sehingga hadis ini berisikan keutamaan yang demikian besar yang ada pada ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah sebab ataukah bahkan tanda Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan pada diri seorang hamba. Dan kata khairan di dalam hadis ini disebutkan dalam konteks isim yang nakirah, artinya umum kebaikan. Sehingga dengan disebutkannya kata khairan di dalam hadis ini menunjukkan kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kullul khair, seluruh kebaikan, baik dalam perkara akhirat, tanda Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan pada diri seorang hamba pada perkara akhiratnya, kebaikan berupa jannah, kedudukan yang ada di dalam al-jannah, kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, adalah Allah wujudkan dengan Allah berikan pemahaman pada diri seorang hamba terhadap perkara agamanya. Naam. Demikian pula khairan mencakup di dalam hadis ini khairan fid dunya, kebaikan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia juga demikian, Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan dengan diberikannya pemahaman seorang hamba dalam urusan agamanya. Ini menunjukkan motivasi yang demikian besar di dalam hadis ini agar selayaknya seorang muslim berusaha untuk terus mendapatkan pemahaman dalam perkara agamanya. Ia pelajari al-halal wal-haram. Ia juga pelajari pembahasan seputar iman, akidah, dan yang lainnya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan permasalahan agamanya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang tidak Allah fahamkan ia dalam perkara agamanya adalah seseorang yang tidak Allah kehendaki padanya kebaikan. Kemarin telah kita sebutkan sekian banyak sisi-sisi keutamaan yang ada pada ilmu syar'i. Naam. Demikian pula kebaikan-kebaikan dan derajat yang tinggi serta pahala yang besar yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Ini menunjukkan sekian banyak kebaikan-kebaikan tersebut yang Allah janjikan bagi seorang yang alim, yang berilmu, adalah sebagai bentuk banyaknya dan tingginya kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli ilm, kepada orang yang memiliki al-ilm. Sehingga masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, jadilah kita sebagai seorang yang giat di dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Giat di dalam mempelajari ilmu syar'i adalah sebagai bertanda Allah kehendaki pada diri kita adanya kebaikan. Naam. Giat di dalam memahami dan mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla di zaman kita saat ini demikian banyak, ya kan, wasilah-wasilah agar kita bisa mendapatkannya. Naam. Baik melalui rekaman-rekaman yang didengarkan ataukah menghadiri majalisul ilmi secara langsung, ataukah dengan membaca kitab-kitab karya mereka para ulama. Ini semuanya termasuk dari wasilah-wasilah yang demikian mudah di zaman kita saat ini untuk kemudian kita memiliki pemahaman dalam perkara agama tersebut. Ini hendaklah dimanfaatkan. Nah, semakin banyak pemahaman kita dalam perkara agama, maka semakin besar kebaikan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan pada diri seorang hamba. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kama anna man arada bihi khairan faqahahu fi dinihi. Seseorang yang tidak Allah berikan pemahaman dalam urusan agamanya sebagai bertanda Allah tidak kehendaki pada dirinya kebaikan. Sebagaimana ketika Allah kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan, beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla faqihkan ia, pahamkan ia dalam urusan agamanya tersebut. Sehingga ada istilah fahmul mukhalafah. Siyak yang ada di dalam Al-Quran ataukah hadis, ada konteks yang disebutkan oleh mereka para ulama dengan istilah fahmul mukhalafah. Yakni kita bisa memahami hukum yang ada di dalam nas tersebut dengan keterbalikannya. Dengan keterbalikannya. Seperti seorang yang beriman dia mendapatkan demikian dan demikian, berarti seorang yang tidak beriman dia tidak mendapatkan demikian dan demikian. Demikian pula dalam hadis ini, seseorang yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah fahamkan ia dalam urusan agamanya. Maka pemahaman keterbalikan di dalam hadis ini, seseorang yang jahil adalah seseorang yang tidak ada pada dirinya kebaikan sedikit pun. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan keadaan mereka, orang-orang kafir yang jahil tentang iman, yang jahil tentang hak dan ahli hak. Allah sebutkan mereka sebagai syarrud dawab, sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebabkan karena tidak adanya kebaikan pada diri mereka. Law kana khairan la asma'ahum wa law asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faman faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan. Maka barang siapa yang Allah faqihkan ia dalam urusan agamanya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya itu kebaikan. Lihat penjelasan perkataan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berisikan motivasi bagi kita sebagai seorang mukmin yang berharap mendapatkan kebaikan dari sisi Allah untuk meningkatkan pemahaman kita dalam perkara agama kita tersebut. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul menyebutkan, barang siapa yang mempelajari, mendapatkan, memahami apa yang menjadi warisan para Nabi Allah Azza wa Jal, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang demikian besar kemuliaan dan keutamaannya. Wa iza urida bil fiqhi al ilmul mustalzimu lil amal. Namun ini seluruhnya adalah apabila yang dimaukan dengan maksud al-fiqhu di dalam hadis ini sebagai bertanda Allah Azza wa Jalla kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan adalah al-fiqhu al-ilmu al-mustalzimu lil-amal. Perhatikan dan catat penjelasan dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Apabila yang dimaksudkan dengan makna al-fiqhu di dalam hadis ini adalah al-ilmu, ilmu syar'i, al-mustalzimu lil-amal, yang memberikan konsekuensi pada diri pelakunya mengamalkan apa yang diilmuinya. Mengamalkan apa yang diilmuinya. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama termasuk dari tanda buah atau baiknya dan bermanfaatnya ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba adalah apabila terlihat tanda-tanda ilmu pada seluruh gerak-geriknya dan kekhusyuan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula dia bergaul dengan pergaulan yang jelek, dia rubah. Ia bergaul yang selaras dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut. Yang semula mungkin dia jelek dengan tetangganya, ketika dia pelajari ilmu syar'i, akhirnya berubah akhlaknya menjadi seorang yang baik dengan tetangganya. Sebagaimana perbuatan-perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Kita lihat para sahabat Rasul dulunya sebelum masuk Islam, ada di antara mereka yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sebelum beliau masuk ke dalam Islam menjadi orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau pelajari iman, setelah beliau pelajari Islam, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berubah. Yang semulanya membenci menjadi seorang yang mencintai bahkan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi seorang yang melebihkan kecintaan beliau kepada Rasul hingga kepada dirinya sendiri, apalagi anak istrinya, apalagi orang lain. Ini adalah sebagai buah dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Naam. Sehingga yang dimaksud dengan al-fiqh di dalam hadis ini, yang dengannya seseorang mendapatkan kemuliaan yang besar dan kebaikan yang banyak dari sisi Allah Azza wa Jal, adalah al-ilmu al-mustalzimu lil-amal. Ilmu yang memberikan konsekuensi adanya amalan pada diri orang yang mempelajarinya. Menunjukkan hanya sebatas ilmu saja, hanya sebatas ilmu saja, dia mungkin hafal Al-Quran, dia mungkin hafal sekian ratus bahkan ribu hadis, namun ternyata tidak terlihat tanda-tanda baiknya akhlaknya, tidak terlihat tanda-tanda bagusnya ibadahnya, bahkan yang terlihat adalah menyelisih ilmu yang dipelajarinya, maka itu bukan sebagai tolak ukur tanda bahwasanya orang tersebut adalah seseorang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pentingnya al-amal ba'dal ilm. Pentingnya seseorang mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik." Al-Quran bisa sebagai penolong dirimu, namun bisa sebagai hujjatun alaik, sesuatu yang membahayakan dirimu. Hujjatun lahu dengan hujjatun ala itu memiliki perbedaan makna yang dari sisi maknanya berbanding terbalik 180 derajat antara satu dengan yang lain. Kalau hujjatun lahu memiliki makna kebaikan, penolong untuknya, pembantu dirinya, penyelamat untuknya, memiliki makna kebaikan. Tapi kalau hujjatun digandengkan dengan kata ala, itu bermakna kejelekan. Kalau yang tadi penolong, pembantu, penyelamat, maka kalau hujjatun ala bermakna sesuatu yang membahayakannya, sesuatu yang merugikannya, sesuatu yang menyengsarakannya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau menyatakan hujjatun lak in amilta bihi. Makna dari hujjatun laka adalah apabila engkau mengamalkan ilmu tersebut. Wa hujjatun 'alaika illam ta'mal bihi. Dan hujjatun 'alaika kalau semisal engkau tidak mengamalkan ilmu tersebut. sehingga nampak jelas keutamaan-keutamaan sisi-sisi yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dari beberapa penjelasan yang tadi yang sebelumnya telah kita uraikan. Yang beliau maksudkan adalah al-ilmu syar'i al-mustalzimu lil amal, ilmu syar'i yang memberikan buah diamalkannya ilmu tersebut oleh seseorang. Maka bila seseorang mendapatkan perkara yang seperti ini, maka ketahuilah dia telah mendapatkan kebaikan yang demikian besar. Naam. Karena inilah disebutkan oleh sebagian di antara ahli tafsir makna dari firman Allah tabaraka wa taala ihdinas siratal mustaqim, al-hidayah yang kita diperintahkan di dalam salat kita untuk memohon dan memintanya kepada Allah azza wa jalla ketika membaca surat Al-Fatihah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang ketika dia salat dalam keadaan dia mampu membaca surat Al-Fatihah, dia tidak baca. Naam, menunjukkan demikian besar kandungan makna dan arti pentingnya seseorang membaca surat tersebut dalam setiap salatnya. Di antaranya adalah permohonan dia meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung sekian banyak faedah yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya disebutkan oleh mereka para ulama, di dalam surat Al-Fatihah kita bisa mengetahui adanya salah satu arkanil ibadah, tiga rukun ibadah terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya tiga rukun ibadah yang harus terpenuhi pada ibadah sehingga sebagai tolak ukur diterimanya ibadah tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama terdapat di dalam firman Allah azza wa jalla, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, terdapat rukun yang pertama dari rukun ibadah yaitu al-mahabbah. Dipersyaratkan seseorang beribadah kepada Allah, latar belakang dia beribadah adalah mencintai Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan kecintaannya kepada Allah, ia melakukan perkara-perkara yang diharapkan dengan perkara-perkara tersebut mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, idh la yuhmadu illa li syai'in mahbub. Karena seseorang tidak akan memuji sesuatu melainkan sebab-musababnya adalah disebabkan karena dia mencintai sesuatu yang dicintainya. Naam. Sehingga pada kata ini terkandung di dalamnya rukun al-mahabbah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang setelahnya, alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim, disebutkan rukun yang kedua adalah ar-roja, mengharap. Artinya ketika dia beribadah kepada Allah, dipersyaratkan ada pada dirinya harapan untuk kemudian mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ar-rahman, ar-rahim, terkandung di dalamnya sifat rahmat, rahim yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla, berisikan harapan agar seorang hamba mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga terkandung di dalam ayat yang berikutnya, maliki yaumiddin, zat yang memiliki hari kebangkitan. Terkandung di dalamnya al-khawf, rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Ada pada diri seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah rasa khauf yang menyebabkan akhirnya dengan takutnya dirinya kepada Allah, ia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah sebutkan sifat seorang mukmin ketika mereka berdoa kepada Allah azza wa jal, doa mereka dilandasi dengan khaufan wa tama'a, rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah pula yang bisa kita ambil dalam surah Al-Fatihah adalah makna al-hidayah yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama dengan makna al-ilmu nafi' wal-amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sehingga ketika seseorang dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka maksudnya adalah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melakukan amalan yang saleh. Karena disebutkan setelah permohonan kata hidayah ini, seorang hamba berlindung kepada Allah dari dua kelompok yang Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdalin, kelompok yang dimurkai oleh Allah dan kelompok yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-maghdubi alaihim maknanya adalah al-yahud, orang-orang Yahud. Mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sebabnya adalah karena punya ilmu namun tidak diamalkan. Sehingga Allah sifati mereka kama salil himari yahmilu asfara, seperti halnya keledai yang memikul di atas punggung-punggungnya lembaran-lembaran kitab suci. Namanya binatang, dia tidak paham apa yang dipikulnya. Menunjukkan mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki tersebut. Naam. Waladzalin, kelompok yang sesat, yang dimaksud adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Karena mereka mengamalkan sesuatu dalam keadaan apa yang mereka amalkan tidak didasari dengan ilmu syar'i. Sehingga seorang mukmin ia meminta al-hidayah dan meminta petunjuk untuk kemudian diselamatkan dari orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara yang tersesat disebabkan karena ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Al-Yahud tidak mengamalkannya, orang-orang Nasrani mereka justru mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya tersebut. Sehingga ahli Islam mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ilm, al-hidayah yani al-ilm, kemudian meminta petunjuk kepada Allah agar menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa amma in urida bihi mujarradul ilm, adapun apabila yang dimaksudkan dengan lafaz hadis ini, apabila yang diinginkan dengan lafaz hadis ini hanya semata-mata ilmu saja yang tidak dibarengi dengan amal maksudnya, fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Perhatikan penjelasan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Bila hanya semata-mata ilmu saja, maka sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya dengan ilmu yang dipelajari yang dimiliki oleh seorang hamba ini sebagai bertanda Allah inginkan padanya itu kebaikan. Fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khair wa 'alal awwal yakunu mujiban wallahu a'lam. Karena makna al-fiqh ketika itu sebagai syarat, Allah Azza wa Jalla kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan. Namun dengan penjelasan yang pertama, yang menunjukkan ilmu harus membuahkan adanya amalan adalah yakunu mujiban, sesuatu yang mengharuskan, yang memastikan adanya kebaikan pada diri seorang hamba. Naam, pada diri seorang hamba. Artinya ketika seseorang Allah berikan ilmu dan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka bisa dipastikan orang ini adalah seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan pada dirinya itu kebaikan. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Hingga sebagian di antara para imah menyebutkan laisal ilmu ma hafidha walakinnal ilma ma nafa, bukanlah ilmu itu hanya sekedar yang dihafal saja, namun ilmu itu adalah yang memberikan manfaat pada diri orang yang menghafalnya. Disebutkan sisi yang berikutnya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-wajhu tsani wa tsalatsun, sisi yang ke-32 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ma fi sahihain. Sisi yang ke-32 ini belum menyebutkan al-ilmu kal-ghaythi. Ilmu itu seperti air hujan. Al-ghayth seperti air hujan. Disamakannya ilmu dengan air hujan sebagai pertanda banyaknya kebaikan dan manfaat yang ada pada ilmu tersebut, sebagaimana air hujan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang akan menumbuhkan pepohonan-pepohonan, buah-buahan, dan menghijaukan tanah yang sebelumnya gersang, menghidupkan sesuatu yang mati. Naam. Ini menunjukkan demikian banyak faedah, demikian pula manfaat dari ilmu asy-syar'i. Ma fi sahihain, disebutkan di dalam as-sahihain, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadithnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bersabda, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, sesungguhnya permisalan yang apa Allah Azza wa Jalla mengutusku dengan membawanya berupa petunjuk dan ilmu, artinya sesungguhnya permisalan untuk sesuatu yang Allah Azza wa Jalla mengutusku membawanya berupa petunjuk dan ilmu, kamathali ghaythin asaba ardhan, sebagaimana air hujan yang turun membasahi tanah, membasahi satu tanah. Dari tanah-tanah tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu tanah dengan tanah yang lain. Naam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini memiliki 3 sifat dari tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah, maka di antara tanah yang tersirami oleh air hujan ada tanah yang subur, yang gembur, yang subur. Qabilatil ma, yang akan bisa menerima, menyerap air tersebut. Ketika tanah menyerap air, tanah tersebut adalah tanah yang baik, yang subur. Fa'ambatatil kala'a wal'ushbal kathir, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan-rerumputan dengan jumlah yang banyak, menunjukkan subur tanah tersebut, akan menghijaukan sesuatu yang ada di atasnya, banyak manfaatnya. Fakanat minha wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasuqu wazara'u. Namun ada pula sebagian tanah yang tersirami air hujan, dalam keadaan tanah tersebut adalah tanah yang ajadib, yang keras, yang keras, yang tidak ada pepohonan padanya, yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan yang ada di atasnya. Tanah yang ajadib, yang hanya sekedar bisa menampung air saja, beliau menyebutkan amsakatil ma, kata Nabi SAW, tanah dengan sifat ajadib hanya bisa menahan air tersebut, hanya bisa menahan air hujan yang jatuh di atasnya, sehingga dia hanya sekedar bisa menampungnya, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Fanafa'allahu bihanas, itu pun Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengannya kepada manusia yang ada di sekitarnya. Tanah tersebut karena hanya bisa menahan air yang jatuh dari atasnya, maka manusia pun fasyaribu minha, mereka bisa minum dari genangan air yang ada di tanah tersebut. Wasuku bisa memberikan minuman-minuman kepada binatang-binatang ternaknya. Wazar'u, mereka bisa mengambil air tersebut dan menyiramkan ke kebun-kebunnya. Itu adalah tanah yang juga memberikan manfaat kepada manusia yang banyak. Naam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Dan air hujan itu pula terkadang jatuh di tanah yang lain, bukan dengan dua sifat yang tadi disebutkan. Innama hiya qi'an. Tanah tersebut adalah tanah qi'an, tanah yang gersang, yang kering. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Tanah yang gersang, yang kering, sebanyak apapun air jatuh di atasnya, hanya sekedar bisa menyerap, namun tidak bisa menahan air tersebut. La tumsiku ma'an, dia tidak bisa menahan air, langsung menyerap, habis, tidak tersisa sedikit pun. Wa la tumbitu kala'a, walaupun air hujan sederas apapun terserap oleh tanah gersang tadi itu, tanah itu tidak bisa menumbuhkan pepohonan yang ada di atasnya, tetap gersang sebagaimana sebelumnya. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah, dan itulah permisalan mereka orang-orang yang Allah faqihkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi tiga keadaan. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa'allam. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada dirinya atas apa yang Allah Azza wa Jalla mengutusku membawanya. Ia mengetahui ilmu dan ia mengajarkan ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Adapun tanah qi'an, tanah gersang, yang Rasul mensifati tanah gersang adalah tanah yang la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a, yang tidak bisa menahan air, tidak pula bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan yang ada di atasnya, adalah permisalan seseorang yang tidak Allah lam yarfa' bidzalika ra'san. Permisalan untuk seseorang yang tidak sama sekali mengangkatkan kepalanya untuk tertarik terhadap apa yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak memiliki kesenangan, kecintaan untuk mempelajari ilmu syar'i. Permisalannya seperti qi'an. Wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan permisalan seseorang yang tidak menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla yang aku diutus membawanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muhim, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan permisalan terhadap ilmu syar'i sebagaimana al-ghaif asaba ardhan, air hujan yang membasahi tanah, dan Rasul menyebutkan tanah tersebut terbagi menjadi tiga kriteria yang tadi kita sebutkan. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, syabbaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ilma wal-huda alladhi ja'a bihi bil-ghaith. Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan permisalan, perumpamaan terhadap ilmu dan petunjuk yang beliau datang membawanya sebagaimana air hujan, kal-ghaith, sebagaimana air hujan, bil-ghaith. Lima yahsulu bi kulli wahidin minhuma minal hayati wal manafi' wal aghdhiyati wal adawiyati wa sa'iri masalihil ibad fa innaha bil ilmi wal matari. Karena disebabkan, kata beliau rahimahullah, apa yang dihasilkan oleh salah satu dari keduanya berupa ilmu dan petunjuk, minal hayah, akan menimbulkan adanya kehidupan pada hati seorang mukmin. Wal manafi', akan menghasilkan adanya manfaat. Wal aghdhiyah, makanan-makanan. Wal adawiyah, obat-obatan. Wasairi masalihil ibad, dan banyak, bahkan seluruh kemaslahatan-kemaslahatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha bil ilmi wal matar, itu seluruhnya hanya bisa didapatkan dengan ilmu dan air hujan tersebut. Wa syabbaha al-quluba bil aradi allati yaqa'u 'alayha al-matar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan untuk hati-hati manusia sejauh mana ia menerima apa yang diajarkan oleh Rasul, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu dan petunjuk tersebut. Rasul membagi hati-hati manusia bil aradi sebagaimana tanah-tanah allati yaqa'u 'alayha al-mataru, yang air hujan tersebut jatuh menimpanya. Li'annaha al-mahallu alladhi yumsiku al-ma', karena tanah-tanah itulah tempat yang bisa menahan air tersebut. Fayumbitu sa'ira anwa'in nabatin nafi'. Naam. Sebagian di antara tanah, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ada yang bisa menahan air dan menumbuhkan seluruh dari tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk umat manusia. Kama annal quluba ta'il ilma, sebagaimana hati-hati manusia ta'il ilma, ketika dia menerima ilmu, ia menjaga ilmu, ia menghafal ilmu, ia menyerap ilmu. Fayuthmiru fiha wa yazku, akan menjadi tumbuh, akan menjadi berbuah, akan menjadi bersih. Watadharu barakatuhu wa thamratuhu, dan akan nampak berkahnya ilmu pada hati dan buahnya ilmu pada hati-hati tersebut. Sehingga Rasul menyamakan ilmu dengan air hujan, melihat dari sisi dampak dari air hujan akan menumbuhkan pepohonan, akan memberikan manfaat. Demikian pula ilmu, ketika hati itu menyerapnya, maka akan membuahkan dan membersihkan hati tersebut, dan akan terlihat berkah dari buahnya ilmu dengan apa yang tampak pada amalan-amalan anggota badannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian al-imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan secara terperinci masing-masing dari ketiga tanah, demikian pula keadaan hati-hati umat manusia tersebut. Dan pembahasan ini insyaallah ta'ala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.